Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Pada malam ini kita membahas satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intinya, walaupun banyak riwayat yang nanti akan disebutkan beberapa dengan lafaz yang berbeda, yaitu tentang khawarij dan sifat-sifat mereka. Disebutkan dari hadis Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim, ketika salah seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah, dalam riwayat lain disebutkan di tengah-tengah para sahabatnya waktu selesai perang Hunain. Di bajunya Bilal banyak perak, perak, dan Rasulullah SAW mengambilnya kemudian dibagi-bagikan. Qala, maka orang ini menyatakan, ya Muhammadu i'dil, wahai Muhammad, berlakulah adil dalam pembagian harta rampasan tersebut. Maka Rasul menyatakan, wailaka, celaka kamu, wa man ya'dil idza lam akun a'dilu, siapa yang bisa berbuat adil kalau aku tidak bisa berbuat adil, kata Rasul. Adakah yang lebih adil dari saya sebagai Nabi dan Rasul ketika itu dalam pembagian harta rampasan? Laqad khibta wa khasirta. Ada dua bacaan yang masyhur di kalangan para ahlul ilm, laqad khibtu atau khasirtu. Nah, sungguh kalau dibaca khibtu ma'ruf atau khosirtu ma'ruf, artinya sungguh aku rugi. Idlam akun a'dilu, jika aku tidak adil. Namun wallahu a'lam, Imam Nawawi rahimahullah lebih cenderung memilih khibta dan khosirta. Nah, sungguh kamu pasti akan rugi, dan orang-orang yang mengikuti kamu pasti akan rugi. Nah, in lam akun a'dilu, kalau aku tidak berbuat adil. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, da'ni ya Rasulullah, fa'aktulah hadal munafiqah. Ya Rasulullah, biarkan aku, aku akan bunuh orang munafik ini. Faqala ma'adallah an yatahaddathan nasu anni aktulu ashabi. Maka Rasul mengatakan, aku berlindung kepada Allah, jangan sampai orang-orang pada berbicara bahwa aku ini Rasulullah SAW membunuh sahabatku. Nah, inna hadza wa ashabahu yaqra'un al-Qur'an, artinya orang ini dan para sahabat Rasul, orang tadi, dan para sahabat Rasul sama-sama baca Al-Quran. Itu begitu ya ikhwan, masya Allah. Artinya munafik ini nyelinap gitu loh, bagaikan menggunting dalam lipatan. Jadi dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau sampai Rasulullah membiarkan dibunuh, itu sangat mungkin akan ada berita, Rasul telah membunuh sahabat sendiri. Sangat mungkin dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, mereka masih banyak yang baru masuk Islam. Nah, dan gak tahu siapa dia itu, dan masih banyak hal. Namun mereka membaca Al-Quran itu la yujawizu hanajirahum, tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Yamrukuna minhu kama yamrukus saham minar ramiyah. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya atau dari musuhnya. Ikhwati fid din, a'azani wa zakumullah. Itu dalam satu riwayat. Riwayat yang lain nah, bahwa orang ini itu ciri-cirinya tebel jenggotnya. Nah, dan rambutnya botak, kualnya botak, makhluk kuros. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis yang dikhilafkan para ulama tentang maknanya. Ciri-cirinya mereka khawarij itu adalah halik, halikul ras. Gundul kepalanya, itu terjemahan leksikal. Namun para ulama yang lain menjelaskan maknanya itu adalah raja tega dalam membunuh. Betul-betul na'udzubillah. Nah, nanti akan kita jelaskan sedikit nah, tentang Al-Qaeda dengan ISIS. Itu pecahan kan? Al-Qaeda pecahannya ISIS. Walaupun sama-sama khawarijnya mereka ini, tapi ISIS jauh lebih kejam dalam membunuh. Ma'udzubillah min dzalik. Lebih kejam. Nah, bilang apa orang ini kepada Rasulullah di lafaz yang lain? Ittaqillah ya Muhammad. Bayangkan. Hendaklah kau takwa kepada Allah Muhammad. Nah, ya artinya kalau Umar bin Khattab bilang begitu ya pantas sekali. Kalau dia beliau mau membunuhnya gitu loh. Kata Rasulullah, "Faman yuti'illah in asaituhu." Siapa yang taat kepada Allah kalau aku bermaksiat kepada Allah? Siapa yang taat kepada Allah? Kan iya. Kalau aku bermaksiat kepada Allah, yang taat kepada Allah siapa? Dalam keadaan siapa yang taat kepada Rasulullah, pasti dia taat kepada Allah. Pasti sudah. Maaf, Siapa saja yang taat kepada Rasulullah, pasti dia taat kepada Allah, pasti. Di riwayat lain, ada kan Umar Khattab yang mau minta izin membunuh. Di riwayat lain, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid minta, ya Rasulullah, izinkan aku penggal kepalanya orang ini. Rebutan kalau masalah menggal. Nah, dan kata para ulama, keduanya tidak saling bertabrakan, hadits ini tidak, sangat mungkin terjadi. Nah, kata Rasulullah SAW, inna min di hadza qauman yaqra'una al-qur'ana la yujawizu hanajirahum yaqtuluna ahli al-islam wa yad'una ahli al-awthan yamruquna min al-islam kama yamruqu as-sahm min ar-ramiyah la in adraktuhum la aktulannahum qatla'at. Dalam riwayat qatla samud, dalam riwayat lain kata Rasulullah, sesungguhnya dari keturunan orang ini kaum, mereka membaca Al-Quran tidak sampai ke tenggorokan mereka, dan mereka ciri-cirinya membunuh kaum muslimin. Ini ciri-cirinya, yaktulun ahli Islam. Ya, siapa yang membunuh Utsman bin Affan? Mereka, Khawarij radhiyallahu anhu, dan membiarkan para penyembah berhala di Jarno. Biarkan, malah mereka keluar dari Islam sebagaimana keluar janabah dari busurnya. Kalau aku jumpai mereka, ya Rasulullah, aku akan perangi mereka sebagaimana pembunuhan terhadap kaum 'Ad. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Nah, dalam riwayat lain, bahwa mereka ini yatluna kitaballah lainan radban. Ada perselisihan para ulama tentang memberikan makna yaitu lainan wa radban. Sebagian menafsirkan dengan baca Al-Qur'an dengan cara yang sangat mudah karena mereka banyak yang menghafal. Ada juga yang menyatakan bahwa mereka membacanya itu membaca, mereka cuma memalingkan makna dari mana yang hak. Nah, begitu. Lain adraktuhum laqtulannahum qatla samud. Kalau aku jumpai mereka, kata Rasul, maka aku bunuh dengan pembunuhan kaum Samud. Ikhwati fid din, a'azna zakumullah. Mereka itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain, hum syarrul khalqi atau min asyaril khalqi. Nah, mereka ini adalah makhluk paling jelek. Disebutkan tafsirnya diantaranya makhluk paling jelek di kalangan kaum muslimin, karena para ulama khilaf di dalam mengkafirkan mereka khawarij. Nah, dalam riwayat lain Rasul menyebutkan saya khruju fi akhir zaman qaumun ahdatsul asnan sufahaul ahlam yaquluna min khairi qaulil bariyah yaqra'una alquran la yujawizu hanajirahum. Naam, al hadits. Nanti akan keluar dari di akhir zaman kaum ahdatsul asnan sufahul ahlam. Mereka adalah orang-orang yang usianya muda belia, tapi mereka orang-orang bodoh, keminter. Nah, itu mereka. Mereka berbicara, nah, secara zahir bicara yang terbaik, secara zahir. Nah, fi zahir al-amr ka qaulihim li ahkamin la hukma illallah. Kan begitu, la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Berarti yang tidak berhukum kepada Allah, bunuh, kafir. Kan zahirnya masya Allah. Dipahami sendiri. Itu kebodohannya di situ. Nah, jadi zahirnya mereka menyeru kepada kitabullah, itu zahirnya. Tapi kata Rasulullah, fa idza laqaitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran. Dimanapun kalian menjumpai mereka, bunuh mereka, perangi mereka. Karena dalam membunuh mereka itu ada nilai pahalanya. Dan masih banyak hadis yang lain ya ikhwan dalam bab ini. Nah, belum sholatnya sahabat tidak ada apa-apa dibanding dengan sholatnya mereka, belum itu. Nah, ikhwati fid din, a'azan wa zakumullah. Bahwa ketika Rasulullah menyatakan dalam hadis pertama tadi, yakni man ya'dil idza lam akun a'dil lakot khibtu atau khibta atau khosirtu atau khosirta. Ruwiya bifatita, ini khibta berarti khosirta. Wabidommihima fihima. Wa makna dom, wa makna dommi zahir. Wa takdiruhu, wa takdirul fatah khibta anta ayuhat tabi. Ida kuntu la a'dilu likaunika tabi'an muqtadin biman lam ya'dil wal fathu ashhar wallahu a'lam. Nah, jadi siapa yang bisa berbuat adil kalau aku tidak berbuat adil? Sungguh kalian akan rugi. Kalau dibaca khibta atau khosirta, sungguh kalian akan rugi, akan rugi kalian. Ruginya dari sisi mana? Dari sisi kalian mengikuti orang yang tidak adil. kan gitu. Wong dia bilang gak adil. Kalau kamu ikuti, nah, iya, berarti kamu itu orang yang gak adil, rugi berarti kamu. Ini teguran, sebenarnya teguran keras bagi dia. Ya tidak mungkin kan. Nah. Kemudian khutbah menyatakan apa? Da'ni ya Rasulullah fa'aktulah hadal munafik. Dalam bentuk lain adalah Anna Khalid bin Walid istadana fi qatlihi. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, biarkan aku ya Rasulullah, aku bunuh orang munafik ini. Dalam riwayat lain, Khalid bin Walid yang minta izin kepada Rasulullah untuk membunuh dia. Kedua sahabat ini dari sisi keberaniannya pilih tanding, artinya luar biasa. Umar bin Khattab itu berapa kali, nah, selalu ingin membunuh orang-orang yang ruwet-ruwet seperti itu. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Khalid bin Walid juga demikian. Dia dulu sebelum masuk Islam punya andil besar terbunuhnya para sahabat di perang Uhud, karena dia termasuk orang yang masya Allah luar biasa kekuatan, kepandaiannya, kecerdasannya, takas, keberanian, kekuatan ada pada dia, sehingga sekian sahabat gugur di medan tempur di perang Uhud itu, 70 syahid syuhada kurang lebih. Nah, kemudian seiring dengan waktu masuk Islam. Ketika masuk Islam itu, masya Allah, sekian peperangan dipimpin oleh beliau, luar biasa kemenangannya. Nah, salah satu peperangan yang dipimpin oleh beliau, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, orang musyrik ini kan memang penakut. Penakut mereka ini. Kalau bodoh jelas. Itu satu perangan mereka ini raya. Mau perang itu satu dengan yang lain diikat. Jangan sampai ada yang lari gitu loh. Karpe gitu. Nah, ikat gede, ayo kita lawan bareng gitu loh maksudnya. Kita kompak. Khalid bin Walid memikir loh, kok bodong ini orang itu gitu loh, perang kok gitu gitu loh. Dikiring oleh beliau radhiyallahu anhu sampai ke arah jurang. Jadi enggak jadi perang sampai kayak perang nemen ya. Tinggal di kudang. Lukur ke jurang gitu sudah. Sabet terus dianu terus sudah. Lukur satu lukur. Iya. Ini bahlunya. Nah. Dan ada riwayat menyatakan dijuluki Saifullah, pedangnya Allah. Ikhwati fid din a'azana zakumullah, mereka yaqra'u al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Sekarang mereka ini khawarij ini membaca Al-Qur'an namun tidak sampai kepada tenggorokannya. Kata Al-Qadhi rahimahullah, nam fihi ta'wilan, ada dua ta'wil penafsiran dalam bab ini. Salah satunya dia mereka membaca enggak faham maknanya. Enggak sampai ke kalbu mereka. Nah. La yantafi'una bima talumihu. Enggak bisa mereka ambil manfaat dari apa yang mereka baca dari Al-Qur'an tersebut. wala lahum hadzun siwa tilawatil fam wal hanjarah wal halq. Tidak ada porsi bagi mereka kecuali baca tok, mulutnya baca, ketenggorokan sampai di situ aja, sudah enggak sampai situ, sudah itu aja. Begitu. Sampai tenggorokannya itu berhenti huruf, terputus huruf. Naam. Taqti'ul huruf sampai di situ. Makna yang kedua, la yas'udu lahum amalun wala tilaw wala naam yataqabbal. Amalannya enggak sampai diterima oleh Allah, enggak naik kepada Allah, enggak diterima sudah. Bacaannya, amalannya enggak diterima. Ikhwati fid din, a'azna jazakumullah. Nah, giliran yang merukun amin hukama yang merukun sama benar romia ini khilaf para ulama. Panjang khilafnya mereka. Mereka ini keluar dari Islam apa enggak? Nah, ini menunjukkan bahwa kehati-hatian para ulama ahlu sunnah di dalam mengklaim seseorang itu keluar dari Islam. Setingkat khawarij seperti itu, ya enggak? Di mana mereka yang dibunuh adalah kaum muslimin dan mereka disebut lahum kilab ahli nar, mereka anjing-anjing neraka. Dan masih banyak lagi yang lain. Dan membunuhnya dapat pahala dan mereka adalah jelek-jelek bangkai di kolong langit. Itu masih khilaf para ulama ahlu sunnah di dalam memvonis mereka ini kafir apa tidak. Madhabnya Syafi'i dan jumhur dari ashabul ulama Syafi'i, mereka enggak mengkafirkan. Sampai Qadariyah pun juga enggak dikafirkan. Nah, mayoritas Mu'tazilah dan dari sekian ahlul ahwa ahlul bidah enggak dikafirkan. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, akbalu syahadat ahlil ahwa illal naam khotobiyah, aku masih menerima persaksiannya ahlul bid'ah itu kecuali khotobiyah. Ini abadan sudah satu kelompok dari kelompok rafidhah syirkidah. Na'udzubillah. Ikhwati fid din, a'azana uzakumullah. Di perkembangan zaman pada masa sekarang ini, yaitu ma'ruf dengan ISIS atau Daesh. Daesh itu singkatan daripada Daulah Al-Islamiyah fil Iraq wa Syam, yang dikenal dengan ISIS tadi itu. Nah, itu ISIS itu singkatan bahasa Inggris, Islamic State of Iraq and Sham, negara Islam di Irak dan Sham, itu artinya. Bahasa Arabnya Daesh, Daulah Al-Islamiyah fil Iraq wa Sham. Nah, adapun sejarah singkat ISIS tentunya panjang, namun labas sedikit kita sampaikan bahwa ISIS adalah pecahan dari kelompok Al-Qaeda. Kelompok yang sebelumnya dipimpin oleh Usama bin Laden. Setelah meninggal Usama bin Laden, maka kepemimpinan Al-Qaeda berpindah kepada Ayman al-Zawahiri. Nah, dan Al-Qaeda ini memiliki beberapa sayap atau pergerakan di banyak negara. Nah, salah satunya di Irak yang dipimpin oleh Abu Mus'ab Az-Zarqawi. Yang di Irak pimpinannya adalah Abu Mus'ab Az-Zarqawi. Nah, ini merupakan embrio dari sikap radikal yang paling yang top dalam mengeksekusi hukum mati bagi orang kafir yang menjadi ciri khas ISIS. Nah, dan dicontohkan, dipraktikkan oleh Abu Mus'ab Az-Zarqawi ini, yaitu penyembelihan dengan pisau, bukan tembak dari gitu, pisau. Itu dipraktikkan oleh siapa? Abu Mus'ab Az-Zarqawi yang di Irak ini, pimpinannya ini. Nah, na'udzubillah min dzalik. Pergerakan pimpinan Abu Mus'ab bin Az-Zarqawi ini, inilah yang akan menjadi perintis timbulnya Daulah Islamiyah di Irak, yang nantinya dipimpin oleh Abu Umar Al-Baghdadi. Hanya di tahun 2010, saat terjadi demo besar-besaran menuntut penggulingan kekuasaan di beberapa negara Arab yang disebut Arab Spring, Syria juga mengalami pergolakan yang besar. Bashar Assad sebagai penguasa Syria pada waktu itu bersikap represif, membunuh para demonstran langsung, dan berkobarlah pertempuran antara pihak yang ingin menggulingkannya dengan barisan pendukung Bashar Assad. Pada saat itu, karena lokasinya bertetangga Daulah Islamiyah di Irak, ini mengirimkan pasukan pejuang yang mendukung penggulingan Bashar Assad. Pasukan yang dikirim itu dipimpin oleh Abu Muhammad Al-Jawlani. Nah, awalnya pasukan dari Irak ini masih dalam satu kesatuan dalam Jabhatun Nusrah di Syria yang merupakan sayap Al-Qaeda. Namun seiring perjalanan waktu terjadi perpecahan internal di kalangan mereka, pecah. Sehingga kemudian Daulah Islamiyah di Irak itu memproklamirkan pemisahan diri dari Al-Qaeda dan jaringannya sekaligus. Daulah Islamiyah di Irak ini membentuk fraksi baru di Syria, sehingga diumumkanlah terbentuknya Daulah Islamiyah di Irak, Wasyam, dan di Syam yang disikat dengan ISIS tersebut oleh Abu Bakar Al-Baghdadi. Nah, pengumuman berdirinya ISIS ini dipublikasikan dalam bentuk rekaman suara pidato Abu Bakar Al-Baghdadi yang disebarluaskan melalui channel televisi berita Al Jazeera pada April 2013. Di sisi lain, Jabhatun Nusra tetap menyatakan baiat kepada pimpinan Al-Qaeda yaitu Ayman Az-Zawahiri. Dalam perkembangannya, Daulah Islamiyah di Irak, Syam diubah menjadi Daulah Islamiyah Negara Islam, untuk mengesankan bahwa kewajiban bagi seluruh penduduk di negara lain untuk berhijrah dan berbaiat kepada pimpinan mereka. Nah, adapun ideologinya ISIS dan Al-Qaeda kemudian menjadi pihak yang berseberangan. Akhirnya ISIS dan Al-Qaeda itu akhirnya menjadi pihak yang berseberangan dalam saling berperang satu sama lain. Hal ini tidaklah mengherankan. Kenapa? Karena dasar ideologi mereka yang menyimpang. Nah, ini kan tingkat golongannya bunuh-membunuh. Setiap sakba, aliran, kelompok, organisasi yang menyimpang mesti pecah. Itu identiknya. Karena al-bid'ah itu makrunatun bil furqah. Kamu mau bicara siapa sekarang yang tidak ada di Indonesia misalnya lah. Pecah dalam marut mereka dikarenakan apa? Ideologinya menyimpang. Semua susah, pecah kabeh. Carut marut. Nah, kan iya. Enggak bisa dipungkiri yang demikian. Kedua kelompok itu, baik ISIS maupun Al-Qaeda, berideologi Khawarij yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Nah, suka menentang pemerintah yang sah, bersikap brutal, tidak dibimbing para ulama ahlu sunnah dalam memahami Al-Quran dan sunnah. Kelompok Khawarij sendiri dalam sejarah telah terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Di antaranya, Az-Zariqah An-Najdad, As-Safariyah, Al-Jaridah, dan masing-masing akan terpecah lagi menjadi kelompok-kelompok tersendiri. Nah, adapun perbedaan utama antara ISIS dan Al-Qaeda, di antaranya meski ISIS itu sebenarnya adalah pecah dari Al-Qaeda, namun tingkat radikalismenya itu dan kebrutalannya lebih tinggi dibandingkan Al-Qaeda, itu ISIS. Jika Al-Qaeda masih berusaha menarik simpati penduduk-penduduk di wilayah yang akan dikuasainya, sehingga masih berkompromi tidak selalu membunuh setiap pihak kafir yang dijumpainya, maka ISIS lebih kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Nah, itu ISIS. Lebih kejam, lebih brutal. Kedua kelompok tersebut, Al-Qaeda dan ISIS, nah, banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran syar'i dalam aturan Islam. Namun ISIS kondisinya lebih parah. Dan akibat yang ditimbulkan dalam memperburuk citra Islam lebih besar, itu ISIS. ISIS juga memperluas terminologinya kafir dengan menganggap semua pihak yang baik maupun yang tidak, semua pihak yang tidak mau berbaiat kepada pimpinan mereka adalah halal darahnya. Memang na'udzubillah ini, dan boleh dibunuh. Jadi siapa saja yang tidak berbaiat maka hukumnya kafir dan halal dibunuh. Dalilnya dipakai hadis Rasul, man mata ulam walaysa fi unukihi bai'atun mata maitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan di lehernya enggak ada bai'at, maka matinya seperti mati jahiliyah. Nah, ikhwati fid din, a'adzina jazakumullah, dan masih banyak lagi tentunya bagaimana kekejaman ISIS dan kebrutalan mereka. Na'udzubillah. Nah, ini semuanya adalah pelajaran bagi kita. Nah, untuk kita betul-betul membentengi dengan ilmu dan ikhlas diri kita, keluarga kita, family kita, anak-anak, tetangga kita, kaum muslimin, dibentengi dengan ilmu dan keikhlasan. Na'udzubillah min firaqid dhalah, dari kelompok-kelompok ikhsad seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.